Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma tastatum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat sekarang ayat 273 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'i alladziina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'uuna dharban fil ardh. Yasakuhumul jahilu akhniyaa minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahu. La yasalunan nasa ilhaba. Wa ma tunfiku min khairin fa inna allaha bihi alim. Lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir. Alladzina, yaitu orang-orang yang ukhsiru, mereka disibukkan. Fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una, la tidaklah yastati'una, mereka mampu. Dorban, dorban di sini maksudnya berusaha atau mencari ma'isah, mencari usaha fil ardi, di bumi. Yang sabuhum, menyangka kepada mereka, siapa yang menyangka al-jahil, orang yang bodoh. Bodoh di sini maksudnya orang yang tidak tahu ya. Akhniya, menyangka bahwa dia itu orang yang kaya. Minat ta'afufi, dari dia itu ta'afuf, dia dari menahan diri. Ta'rifuhum, engkau mengetahui mereka. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. La yas'aluna, tidaklah mereka meminta. An-nasa, kepada manusia. Ilhafan, dengan merengek atau mengharap betul, dengan merengek. Wama tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi dengannya, dengan kebaikan tadi, ani maha mengetahui. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita salah satu golongan yang perlu atau bahkan wajib kita perhatikan di dalam kita itu mengeluarkan zakat. Baik zakat mal, ataupun zakat fitrah, ataupun infak kita. Ya, jadi ada satu golongan yang ini tidak banyak dilihat oleh manusia, tidak banyak difikirkan oleh manusia. Siapa mereka? Adalah lil fuqara, orang yang fakir. Kita sering mendengar istilah fakir ya. Fakir atau jamaknya fuqara. Ini adalah kalau definisinya para ulama, orang yang dia ini tidak punya pekerjaan tetap atau tidak punya pemasukan yang tetap, dan pemasukan yang tidak tetap ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Ini orang yang fakir. Kalau orang yang miskin, kita memahami ada juga miskin. Siapa miskin itu? Miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap. Tapi dengan pekerjaan yang tetap itu juga tidak atau belum bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Tentunya kebutuhan harian di sini adalah kebutuhan-kebutuhan primer ya. Dan dia bukan orang yang salah di dalam lifestyle-nya, dalam gaya hidupnya. Berbeda kalau orang itu gaya hidupnya yang mewah-mewahan, berbeda ya. Jadi saya ulangi, orang fakir itu lebih menderita ya. Orang fakir itu lebih menderita daripada orang miskin. Karena dia tidak punya pekerjaan tetap, dan dari pekerjaan yang tidak tetap itu juga tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Sementara kalau orang miskin, bisa jadi dia punya fasilitas. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu orang miskin duwe perahu, nggih. Wa amasafinatu lil masakin. Adapun perahu itu miliknya orang miskin. Nah, sehingga di sini orang miskin bisa jadi dia itu punya motor. Nggih, tapi dari fasilitas itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Sekali lagi yang perlu tegaskan di sini adalah kebutuhan-kebutuhan primer. Ini ya. Nah, ada lagi orang yang fakir yang di luar itu semua, yaitu orang yang ukhsiru fi sabilillah, yaitu orang yang disibukkan di jalan Allah. Karena dia itu banyak memikirkan umat, disibukkan di jalan Allah ya. Ini bisa nanti penjelasannya di dalam sarannya itu, di antaranya ini adalah penjaga-penjaga tapal batas negara. Itu juga termasuk ukhsiru fi sabilillah. Atau seorang asatid, seorang ustaz, para asatid yang dia itu mengajarkan ilmu kemana-mana, yang dia tidak sempat untuk bekerja. Dia tidak sempat untuk mencari nafkah, dia tidak sempat untuk mencari ma'isah di muka bumi ini. Jadi ukhsiru fi sabilillah la yastati'una barban, yang mereka itu tidak mampu untuk mencari usaha, tidak mampu untuk mencari ma'isah di muka bukannya tadi, kesibukannya tadi. Tadi yang saya contohkan tentara-tentara yang menjaga di pinggiran negara. Allah kalau sekarang apapun basah, apapun dereng, ini konon kalau di pinggiran negeri itu semakin menderita gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang mungkin para ustaz, para pengajar ilmu yang dia memang kesana kemari mengajarkan ilmu, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan apa-apa, ngurusi umat, dan sehingga kadang-kadang dia ini mencukupi kebutuhan hariannya itu dia tidak mampu. Tetapi yahsabuhumul jahilu aghniyan, orang yang tidak tahu dia menyangka bahwa dia itu orang yang mampu. Yahsabuhum, menyangka kepada mereka al-jahilu, orang yang bodoh. Di sini bodoh di sini bukan konotasi negatif ya, artinya orang yang tidak tahu itu menyangka bahwa mereka itu orang yang mampu, karena dia tidak meminta-minta, tidak banyak sambat, tidak banyak merengek. Nah, jadi menyangkanya wah dia kesana kemari, dia mampu dia. Pernah nih, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya setiap, aku kan belajar salah satu ustaz di Solo sana. Kemudian suatu hari sang ustaz ini tidak bisa hadir. Kemudian beberapa hari kemudian saya datang ke rumahnya untuk menanyakan kok kemarin enggak bisa hadir, ada acara apa ustaz itu ya. Dan jawaban dari ustaz tersebut itu sangat mengejutkan pribadi saya. Jawabannya, maaf, untuk perjalanan ke sana enggak punya bensin gitu. Nah, terus dia cerita bahwa sudah beberapa hari itu makannya itu dengan intip dikomelih. Intip ngertos nggih, intip. Intip mentah nih kok. Saat ini maksudnya intip nih. Karena pakai magic jar. Nah, jadi intip dikomelih. Wildan ngerti intip lagi. Nggih. Intip kalau dulu kalau masak nanti kendil, nggih, pakai kendil, kemudian nanti ada sisanya dia pakai intip, nggih. Nah, itu ada intipnya lah itu. Yang bahasanya Jawa itu sego aking, nggih. Nah, jadi intip dikumpulin terus itu dimakan. Sudah beberapa hari, nggih. Itu enggak nyampe. Ya artinya ini belum sampai 10 tahun yang lalu lah itu. Nah, akhirnya kebetulan ketika itu saya menjadi pemimpin di satu daerah di Solo, gitu. Itu saya memerintahkan kepada umat di situ. Itu pokoknya ustaz ini setiap bulan harus dikirim kebutuhan hariannya, dan ketika dia ngajar di sini harus diberikan perbekalan. Nah ini ya. Jadi ada orang-orang yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang sebetulnya itu kekurangan, ning dia itu menahan diri, tidak meminta-minta. Kekurangnya bukan karena malas, bukan karena gaya hidup yang salah, tapi karena memang dia mengajarkan ilmu kemana-mana, sehingga dia tidak sempat untuk mencari ma'isah lainnya. Jadi la yastati'una darban fil ardi yastaburul jahilu ahniya minat ta'afuf. Dari dia itu berhati-hati, dari menjaga diri, tidak meminta-minta, tidak sabar. Nah, orang-orang yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian, hendaknya salah satu alokasi harta kita, baik infak, sedekah ataupun bahkan zakat, itu kita alokasikan kepada mereka. Nah, ini ya. Lalu terus kita tahunya dari mana? Ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Ya mungkin dia ya tidak sabar lah gitu nggih. Ning mungkin tubuhnya kok kurang gizi, misalnya begitu nggih. Atau tanda-tanda yang lain. Jadi maaf saya enggak bawa buku tafsirnya gitu. Jadi tanda-tandanya maksudnya apa? Lebih detail ini saya tidak bisa menerangkan. Jadi ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka dengan tanda-tanda. La yas'alunan nasa ilhafan. Mereka tidak minta-minta kepada manusia itu dengan cara merengek-rengek, ora sambat. Kan ada nggih tipe orang itu kekurangan sithik niku sak kampung krungu kabeh. Wah, nggih. Wis wae ra iso mangan sedina kuwi rong RW krungu kabeh. Ning ketika dia rodok mapan, rezekine akeh. Wah, ndelik. Mangan gendruwo ning isor longan dhewe. Mangan iwak gendruwo. Nah, tapi yang kekurangan sedikit itu saja, wah ini keluruh ketok ngendi-ngendi. Lah tidak begitu ya. Ada orang yang justru sebaliknya, dia itu menahan diri. Di antara kalau ini dari kalangan para sahabat ya, di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia sebelum beliau punya istri, Beliau itu termasuk orang yang apa, kemana kesana kemari itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk orang yang kondisi miskin ini. Pernah beliau itu semaput, dikira para sahabat itu dikira ayanan, ayanan itu epilepsi gitu ya. Nah terus nggak taunya di dalam apa, di bajunya atau di, kalau sekarang ya ikat pinggangnya itu ada batu untuk ganjal perutnya yang kosong gitu, gitu. Katanya sudah beberapa hari tidak makan. Tapi Abu Hurairah tidak pernah sambat sama sekali kepada sahabat yang lain. Nah ada orang-orang yang tipe semacam itu. Maka di sini bapak-bapak ibu sekalian, tentunya kalau ini kaitannya nanti dengan kita ngurus umat, kita orang yang dipercaya mungkin mengasuh di masjid sebagai apa istilahnya, entah istilahnya takmir atau apa, itu hendaknya yang kita perhatikan juga dalam perkara-perkara orang-orang yang semacam ini. Ada orang-orang yang dia itu tidak mampu dalam kondisi tertentu tadi, tapi dia tidak sabar. Jadi jangan sampai ada jamaah muslimin, misalnya di sini, ya, itu ada orang kok sampai tidur di pinggir jalan, sementara itu jamaah al-Islam. Nah kok tidur? Karena nggak punya rumah misalnya. Atau dia harus ngamen kesana kemari. Atau dia harus sudah meminta-minta kesana kemari. Lah ini maka kita seluruh jamaah ini punya kewajiban untuk memikirkan mereka. Jadi masjid itu bukan hanya pusat untuk ibadah sholat tok, tidak. Tapi masjid itu juga harus bisa menjadi sentral menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat ini. Ya, di antaranya tadi masjid sebagai sumber tarbiyah, sebagai pusat tarbiyah, sebagai menyelesaikan masalah-masalah umat. Nah, iya. Kemudian wama tunfiku min khairin, dan tidaklah dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Kebaikan di sini ulama mengartikan bukan hanya kebaikan dalam bentuk, bukan dalam bentuk harta saja. Tapi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Bukan hanya diketahui oleh Allah saja, tapi juga nanti sampai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari bagaimanapun keadaannya, kita ini mengupayakan untuk senantiasa berinfak. Bagaimanapun kondisi kita, kita mengupayakan untuk kita itu senang bersedekah. Nah, syukur ketika infak, ketika sedekah, ketika zakat ini dikelola secara profesional, maka ini akan bisa mengatasi problematika umat di sekitar kita. Karena memang zakat, infak atau sedekah itu idealnya dikeluarkan dari masyarakat tersebut, diperuntukkan untuk masyarakat tersebut, idealnya begitu. Ya. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil. Tolong Pak Mugo. Yeah. Jadi ada ya orang model fakir miskin itu sing ngetok-ngetoke. Contohnya napa? Angger pas nyuwun sewu dum-duman harta zakat fitrah niku jejer-jejer nang masjid. Lah itu wong fakir miskin sing ngetok-ngetoke. Aben pas kurban, nah itu gemruduk, nah itu dia juga punya hak untuk kita beri. Tetapi ada orang-orang yang mestinya juga kita pikirkan, yaitu orang-orang yang justru tidak ngetok-ngetok ke, maka kita sebagai pemegang harta zakat atau istilahnya amil, itu kita juga memperhatikan mereka. Ya, ini jadi karena tersibukkan di jalan Allah. Kemudian nomor 2. Orang yang berada di jalan Allah biasanya menjadi murah, tidak mau melakukan perbuatan yang lain. Muru'ah itu kewibawaan. Ya, jadi orang yang menyibukkan di jalan Allah itu biasanya menjaga kewibawaan. Ada hadis ya, Bapak Ibu sekalian, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Lah, dalam menerangkan hadis ini, ulama memberikan gambaran kepada kita tentang tingkatan-tingkatan manusia. Tingkatan manusia yang paling baik adalah orang yang suka memberi. Ini tingkatan yang paling baik dari sisi tinjauan itu tadi ya. Orang yang suka memberi. Ini. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang dia ini butuh tapi dia tidak meminta-minta. Butuh ini orang jaluk-jaluk, dia menahan diri. Itu tingkatan yang lebih baik. Kalau tingkatan yang pertama tadi, dia suka ngasih, suka memberi. Nah, kalau yang kedua, dia butuh, dan ini ya butuh. Ini dia tidak meminta-minta. Dan tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang kurang baik, adalah orang yang meminta-minta. Nah, makanya Bapak Ibu, sebelum teman-teman kita atau saudara-saudara kita minta-minta, kita yang merasa mampu ini kita punya kepekaan gitu ya. Maksudnya kita punya kepekaan. Oh, dia kok kehidupannya bagaimana? Maka disinilah pentingnya kalau di masa Nabi. Perbedaan dengan kita ini kalau di masa Nabi itu para sahabat itu ngerti sahabat yang lain sampai njeru-njerune gitu ya. Karena sering silaturahim. Sering silaturahim, sering apa dipersaudarakan. Nah, kita ini mungkin sak jamaah masjid ini saya jarang ngene Pak Moko, ini saya jarang nggone Mas Subianto, jarang dari Pak Toto. Nah, ini sehingga kita enggak ngerti njeru-njerune. Mungkin kendiling guling apa mboten ya ora ngerti. Nomor berapa sekarang? 3. Ada orang yang demikian sibuk dan seriusnya dengan satu urusan, dalam hal ini urusan bisa-bisa, sehingga tidak sempat atau tidak mampu mengurusi mata pencaharian. Ya, tadi ya saya contohkan salah satu ustaz saya tadi ya, sampai dia itu makmi dahar aja sampai demikian itu. Nah, mungkin orang-orang yang semacam itu sekarang pun juga ada ini. Nomor 4. Ya, untuk infak ini tentunya kalau dipertanyakan lebih baiknya mana, lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dari sisi hukum, boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi, dan semuanya tetap akan mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan, dengan catatan semuanya itu berharap pahala dari Allah Ta'ala. Tapi kalau berharap pahalanya dari pujian manusia, ya tidak dapatkan apa-apa. Oke, terakhir. Berinfak dalam mendahulukan orang fakir yang tidak mendapatkan kefakiran, setidaknya jangan sampai melalaikan mereka. Ya, oke. Kadang-kadang kita mengestimasi untuk mengeluarkan infak atau zakat ini kita salah. Ini entah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, ini. Jadi demikian yang bisa kita bahas sebelum kita akhiri. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau Itu untuk apa? Yes. Kalau tentang itu berbeda dengan kita minta-minta untuk diri kita sendiri, yes. Yang dicela, yang posisinya kurang baik itu minta-minta untuk kebutuhan kita sendiri, itu yang kurang baik. Tapi kalau tadi misalnya ini Ramadan, jalur-jalur tinggi itu ya, insya Allah tidak masalah ya. Nyuwun-nyuwun tinggu bangun rumah, nah ini kurang baik. Gimana? Untuk bangun, gak apa-apa. Nanti itu kita memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa beramal syariah. Cukup? Gak ada yang tanya kan? Ya, kita untuk akhiri oleh azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.